Apa hukum memakan makanan di tempat orang meninggal? Ini sebenarnya pembahasan panjang lebar. Ya, biasa Wahabi pun jangan kita dari sini. Hukum asalnya memakan makanan di tempat orang meninggal, hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Tetapi perlu diperhatikan juga makanan itu harus didapatkan dari mana. Jangan sampai diambil dari harta si mayit. Kenapa? Kalau harta si mayit kan berarti harta waris. Berarti kita memakan harta waris. Itu harus diperhatikan. Ada orang meninggal, bapak-bapak langsung meninggal. Iya. Lalu kita hadir tahlil di situ, mengeluarkan makanan, mengeluarkan kopi. Walaupun kita tidak berhak bertanya ini duitnya dari mana, tetapi tetap harus ekstra hati-hati. Kadang ada orang mengeluarkan makanan diambil dari harta mayit. Nah, ini yang kita jaga-jaga. Bukan berarti tidak boleh, tidak. Kalau ahli warisnya mengizinkan semuanya, boleh. Tapi kalau ada satu saja ahli waris yang tidak mengizinkan, haram. Kita yang tidak tahu tidak haram, tapi efeknya tetap kena. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu itu dari harta ahli waris, yang mana satu orang tidak ridho, jelas kita tidak boleh makan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tetap boleh makan, tidak haram, tapi efek haram itu tetap masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya, di antaranya berat beribadah, itu di antaranya. Apalagi kalau sampai si ahli waris mempunyai anak yatim, anak kecil laki-laki, kan jadi anak yatim. Berarti kita makan harta anak ya yatim. Itu harus diperhatikan ibu sekalian, hati-hati ini. Satu, kedua juga dilihat, pokoknya harta itu dilihat dari mana. Nah, kecuali itu kadang, makanya kalau kita orang meninggal itu biasanya di atas kepala mayit itu dikasih tempat duit, ya, atau di depan pintunya, agar ada orang sedekah. Nah, biasanya dibuat tuh dari situ, agar apa? Agar yang keluarga yang bersedih itu, apa, yang almarhum keluarga yang ditinggalkan tidak menjamu tamu dengan menggunakan uang almarhum, karena uang almarhum itu adalah uang waris. Bahaya uang waris kalau belum dibagikan, bahaya. Kecuali udah sepakat, kita pakai duit bapak untuk tahlil, semua saudara ridho, istrinya ridho, gak apa-apa. Itu sudah. Dan kita tahu istrinya ridho, anak-anak cucunya semuanya ridho semuanya. Itu harus diperhatikan. Bahkan sebenarnya ibu sekalian, kita memberi makan kepada hadirin, lalu, berarti kan ngasih makan, pahalanya itu kita niatkan untuk almarhum, itu lebih cepat sampai ketimbang kita kirim pahala kepada almarhum. Jadi lebih cepat sampai kita kasih makan kepada orang, lalu pahalanya itu kita niatkan untuk almarhum, ketimbang kita kumpul-kumpul baca tahlil, lalu baca tahlil, baca yasin itu pahalanya kita kirimkan kepada almarhum. Itu lebih cepat sampai duluan ketika kita kasih makan. Makanya ulama-ulama terdahulu kita, kiai-kiai kampung di sini, makanya mengajarkan kepada kita dulu, kalau mau ngirim baca-bacaan, kasih makanan. Masih di sini masih ada Pak Kiai, Pak Ustaz, tolong bacakan untuk datuk saya ini namanya, ngasih makanan, ketupat, daging, kambing, itu ngasih makanan. Kenapa? Karena dengan ngasih pahala itu lebih cepat sampai dengan ngasih makanan ini. Walaupun si almarhum di alam sana bukan itu yang didapat, bukan berarti kita kirim ayam sampai ke sana ayam, gitu. Bukan itu. Bukan itu cuma simbol saja. Pahala ngasih makan kepada orang itu yang sampai kepada almarhum, bukan makanannya. Lalu gimana bentuknya? Ya nanti lah kalau kita udah meninggal kita tahu sendiri. Kalau anak cucu kita ngirimkan pahala ke kita. Nah, itu jadi hukumnya sunnah, bukan sunnah, hukumnya boleh-boleh saja, dimakan boleh, tidak dimakan boleh. Tetapi bisa menjadi sunnah kalau kita niatnya untuk menyenangi sahibul bait. Kalau kita tidak makan kan sibul bed sakit hati nanti kesian, maka kita makan bisa mendapat sunnah, dapat pahala. Tapi perlu diperhatikan sebenarnya ini hartanya dari mana, ketika ngasih makan itu dari mana. Walaupun kita tidak wajib bertanya, jangan ditanya nanti, kau nih jamu makan tahlil, jamu makan aku, kok duit dari mana nih gitu, dari mana aku dapat duit nih gitu. Tidak perlu tanya, malah bisa sakit hati nanti almarhumnya, apa keluarganya ini, jangan ditanya, tidak wajib ditanya. Tetapi kalau kita tahu dan kita yakin bahwasannya keluarga yang ditinggalkan itu menggunakan uang waris yang belum dibagikan untuk menjamu hadirin, maka lebih baik, bukan lebih baik, harus jangan kita makan makanan itu. Kita duduk saja, kita baca tahlil, habis itu kita selesai pulang, enggak usah. Kalau kita yakin itu berasal dari uang ahli waris. Itu sekian dari saya, mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab.